Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini dan kita sudah sampai di halaman 30. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bijami'i jihatihi. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an itu kalamullah, adalah merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhlukin, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dari segala sisinya. Dilihat dari sisi manapun, Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Di dalam kitab Ikhtiyarat Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam disebutkan tentang definisi Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'anan, artinya membaca. Sehingga Qur'anan itu artinya sesuatu yang dibaca. Itu makna Al-Quran secara bahasa. Kemudian di dalam kitab Ikhtiyarat Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam wa manhajuhu fil qira'ah, beliau mengatakan i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada engkau. Anal Qur'ana indana, bahwasanya Al-Qur'an itu menurut kami, ma'asyara ahli sunnati wal jamaah, menurut kami Al-Qur'an itu, kami di sini adalah mayoritas ulama ahli sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Al-mansurah, yang senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Ghairu makhlukin bijami'i sifatihi, dia itu bukan makhluk dari segala sisinya. Minhu, dari Allah bada'a, Al-Quran berasal. Wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah ia akan kembali. Al-munazzalu ala rasulihi, Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulnya, kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati amin, aminil wahyi Jibril alaihi salam, dengan perantaraan pembawa wahyu yang amanah, yaitu Jibril alaihi salam. Al-muta'abbadu bitilawatih, Al-Quran itu dianggap sebagai sebuah ibadah jika kita membacanya. Jadi sekedar membaca Al-Quran meskipun kita tidak mengerti maknanya, itu adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mabdu'u bisuratil fatihah, diawali dengan suratul fatihah. Al-makhtumu bisuratin nas, dia ditutup dengan surat An-Nas. Al-mu'jizu bilafdihi wa ma'anihi wa jami'i khasaisih, dan dia itu merupakan satu mukjizat dengan lafadznya, maknanya, dan seluruh keistimewaan Al-Qur'an itu semua adalah mukjizat. Al-mutahaddits bi aqsari suratin minhu, dan Al-Qur'an itu tidak mampu disamai. Ya, bahkan Allah menantang, buatlah yang semisal Al-Qur'an meskipun dengan surat yang pendek. Al-manqulu ilaina bitawaturi, dan Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Tidak ada keraguan sama sekali dan tidak boleh ditolak. Al-majmu'u baina daftatayil mushaf, dan Al-Quran itu terkumpul di antara dua sampul mushaf. Al-mahfudhu fis sudur, dia yang tersimpan di dalam dada manusia. Al-matlubu bil alsinah, dan dia dibaca dengan lisan. Itu definisi Al-Quran, panjang sekali ya. Al-Quran itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Membacanya merupakan ibadah, dan dia itu apa yang namanya, sebagai bentuk mukjizat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Itu makna Al-Quran. Nah, kita kembali kepada kitab Syarah Aqidah Ar-Razi'in. Al-Quranu kalamullah ghairu makhluqin bijami'i jihatih. Al-Quran merupakan firman Allah dan dia bukan makhluk, ditinjau dari seluruh sisi-sisinya, bukan makhluk sama sekali. Asyarhu, penjelasan huna, di sini salatu jumalin, ada tiga kalimat. Al-ula, yang pertama, Al-Quranu kalamullah, Al-Quran merupakan kalamullah. Ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran itu merupakan firman Allah. Khilafan lil mu'tazilati wazza'imina, khilafan ini berbeda, lil mu'tazilah, dengan ajaran kelompok mu'tazilah. Azza'imina, yang mana mereka itu orang-orang yang menyangka bi annahu ibaratun an kalamillah, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan ibarat tentang kalamullah. Wa khilafan lil asy'ariyah, berbeda pula dengan akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang mengklaim sebagai pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri telah bertaubat dari pemikirannya dan beliau telah menulis tiga kitab di akhir hayat beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau rujuk kepada akidah ahli sunnati wal jamaah. Kitab itu, tiga kitab yang menunjukkan akidah beliau adalah Risalatun ila ahli thahr, Maqalatul Islamiyin, dan Al-Ibanah an usuli ahli diyanah. Sehingga kalau kita ingin mengetahui akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, ya kita baca kitab ini. Karena kitab ini ditulis di akhir-akhir hidup beliau. Adapun pemikiran beliau yang menetapkan sifat wajib berapa? Berapa? Sifat wajib 20. Allah wujud, kidam, bakha, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Yang kita pelajari tatkala kita di sekolah itu adalah akidah beliau di masa lalu karena terpengaruh oleh pemikiran apa? Mu'tazilah. Tetapi di akhir hayat beliau, beliau bertaubat dan kembali ke pangkuan ahli sunnati wal jamaah. Jadi akidah ini bertentangan dengan akidahnya orang-orang Asy'ariyah za'imin, yang mereka menyangka bi'annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu al-kalamun nafsiyyu, adalah merupakan al-kalam an-nafsi. Apa maknanya kalam an-nafsi? Ai maknanya alladzi fi nafsillah, yang ada di dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah itu yang ada di dalam jiwanya Allah. Gitu. Tapi kalau Al-Qur'an yang di mushaf yang kita baca, ya, itu adalah merupakan apa? Apa namanya? Kalamun nafsi. Khilafan lil asy'ari az-za'imin bi annahu al-kalam an-nafsi. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan kalam nafsi, kalam yang ada di dalam jiwanya Allah. Walaysa hadzal ladzi fil masahif, dan dia bukanlah Al-Quran yang ada di dalam mushaf-mushaf. Kalau yang di mushaf ini makhluk menurut mereka. Tapi Al-Quran yang merupakan kalamullah itu adalah al-kalam an-nafsi yang ada di dalam jiwanya Allah. Tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kita baca, yang kita hafal itu adalah makhluk. Ini akidahnya siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Li'anna alladhi fil masahif indahum makhlukun. Karena Al-Quran yang ada di dalam mushaf menurut mereka adalah makhluk. Likaunihi nazala munajjaman muhdatha. Dikarenakan Al-Quran yang ada di mushaf itu nazala, dia turun munajjaman. Apa munajjaman? Ay mufarraqan. Tidak turun sekaligus, kan begitu. Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan memakan waktu yang lama. Ya, semenjak masa awal kenabian sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, seperti itu. Itu alasannya. Muhdatsa, dan dia sesuatu yang baru. Oleh karenanya Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf itu menurut Al-Mu'tazilah adalah merupakan makhluk. Dan ini keliru, bertentangan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. وَيَكْفِي فِي الرَّدَّ عَلَيْهِمْ. Dan cukuplah untuk membantah mereka itu jami'an seluruhnya, baik orang-orang Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Cukuplah sebagai bantahan bagi mereka qaulullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dzalika, yang seperti itu, bi'annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa idhofah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, dia akan sangat familiar dengan kata-kata apa? Idhofah. Apa idhofah itu? Atau istilah lainnya mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Apa mudhaf, mudhaf ilaih itu? Yang ikut siduta, yang ikut binbas, yang ikut membaca kitab gundul dengan 4 langkah. Bahkan sebelum bisa baca kitab gundul sudah lari 1000 langkah. Ya. Dulu itu saya ngajar bahasa Arab yang pertama daftar 70. Beberapa bulan kemudian bertahan 7 orang. Masya Allah. Yang lain itu sudah muntaber, mundur tanpa berita. Tidak ketahuan lagi kemana rimbanya. Idhofah itu artinya menempelkan satu kata kepada kata yang lain. Ya. Seperti apa contohnya? Waladun, anak Muhammad, Muhammad. Waladu Muhammadin. Walad itu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Waladu Muhammadin itu namanya idhafatu milkin wa tashrifin. Itu menggandengkan 2 kata dan itu memiliki tujuan, memiliki makna milkin, kepemilikan. Waladu Muhammad artinya anak miliknya Muhammad. Anak itu miliknya Muhammad. Wa tashrif, idhafatu tashrif itu untuk memuliakan. Contohnya baitun, rumah. Allahi, Allah. Baitullahi, rumah miliknya Allah. Itu namanya idhafatu milkin wa tashrif. Tashrif itu artinya memuliakan. Artinya rumah milik Allah ini dia lebih mulia dibandingkan rumah-rumah yang lainnya. Itu namanya idhafatu milkin au idhafatu tashrifin. Yang kedua, bentuk idhafah yang kedua adalah idhafatu wasfin, yaitu menggabungkan 2 kata yang memiliki tujuan, memiliki makna sifat. Jadi yang ditempelkannya merupakan sifat dari kata yang ditempeli, sifat dari kata yang ditempeli. Contohnya kalamullahi itu bukan kalam miliknya Allah gitu. Tapi kalamullah itu merupakan idhofatu wasfin, yaitu penempelan 2 kata yang memberi makna sifat. Artinya kalamullah, kalam itu merupakan sifatnya Allah, seperti itu. Nah, ada dua kelompok besar yang menyimpang di dalam masalah idhofah ini. Kelompok pertama yaitu kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah. Mereka memahami bahwa Al-Qur'anu kalamullah itu merupakan idhofatu milkin. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan miliknya Allah. Jadi Al-Qur'an itu makhluk yang menjadi miliknya Allah. Itu keliru. Dan mereka menyangka bahwa semua idhofah itu adalah idhofatu milkin. Itu kelompok pertama. Sehingga mereka tidak mengakui Al-Qur'an itu sebagai sifat. Sebagai kalam itu sebagai sifat Allah. Allah enggak punya sifat kalam. Karena kalau Allah punya sifat kalam, Allah harus punya lidah, kan gitu. Orang ngomong itu pakai apa? Pakai lidah, pakai bibir, kan gitu. Ada pergerakan bibir. Kalau Allah ngomong, Allah berbicara, punya sifat kalam, berarti nanti Allah harus punya lidah, Allah harus punya bibir, Allah harus punya pita suara, dan seterusnya. Itu gak mungkin. Kalau begitu Allah sama dengan makhluknya. Nah, itu gaya-gaya mereka. Di dalam berdalil, di dalam memahami dalil. Memahami dalil, memahami agama dengan berbekal otak. Ya, tidak mau tunduk kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang juga mengatakan, kalau kalian, hai ahli sunnati wal jamaah, pekerjaan kalian cuma ngoja ngaji kitab gundul, bahasa Arab, daurah sana, daurah sini. Sementara musuh Islam itu sudah menyiapkan roket. Lah kita mau menyiapkan apa kita? Mercon apa? Pisau dapur. Mana mungkin umat Islam akan menang kalau kalian kerjanya cuma ngoja ngaji. Jadi ngaji itu mudah. Yang susah itu berjuang gitu. Menggempur pertahanan orang-orang musyrikin seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang apa namanya memahami dalil dengan apa? Akal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inati wa raditum bizar'i wa akhadtum adnabal baqari sallallahu alaikum dzulla." Jika kalian telah berjual beli dengan sistem riba, jika kalian telah ridho dengan tanam-tanaman, kalian memegang ekor-ekor sapi, terlena dengan dunia dan harta, pertanian, peternakan, sallallahu alaikum dzulla, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan, kekalahan, kemunduran, kemiskinan, kemelaratan, dan seterusnya. La yanzi'uhu ankum, dan Allah tidak akan mencabut kekalahan itu, kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana proses kembali kepada agama kalau kita enggak kenal apa itu agama? Bagaimana kita mengaku membela Islam kalau kita Islam aja enggak tahu? Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam itu ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. La ya'rifunal Islam ilal anawin wal ahruf. Tidak mengetahui, tidak memahami Islam kecuali hanya judul-judul, simbol-simbol, dan huruf-huruf. Kalau pakai jaket Islam, ya itu berarti Islam. Kalau pakai jaket kalimat syahadat, lah itu Islam. Itu. Kemudian jaketnya kotor ditaruh di WC, na'udzubillah min dzalik. Ada kalimatullah di situ. Coba. Tapi kalau orang enggak memahami, ente anti kalimatullah ente. Loh, bukan anti kalimatullah. Ini kalimat Allah ini harus dimuliakan. Kenapa ente taruh di WC barengan sama celana dalam? Ya dikom nang jero WC gitu. Pakai rinso muntuk-muntuk. Gimana ya? Jadi Islam ini bukan hanya berbekal semangat. Tetapi kita harus memahami Islam yang sejati, yang murni, bagaimana caranya? Ya dengan duduk-duduk sebenarnya, pengajian begini. Inilah sumber kemenangan. Ya, dari akar rumput membenahi akidah. Nah, sekarang kaum muslimin gotot-gotot, badannya kokok. Apa ini metekol badannya itu. Tetapi ketika ada penyimpangan akidah, dia diam saja, pelonga-pelongo. Loh, kuwi keliru to kuwi. Carane benerke piye ya? Aku ora mudeng. Banyak orang meyakini Allah di mana-mana, padahal itu merupakan penyimpangan prinsip akidah Islamiah yang paling fundamental. Tapi diam saja. Bagaimana Islam mau jaya kalau akidahnya bobrok, kita diam saja? Atau bahkan kita sendiri masih berakidah rusak seperti itu. Ini merupakan prinsip Islam yang fundamental. Orang mengatakan Al-Quran itu apa? Coba antum tanyalah kepada anak-anak sekolah, masyarakat. Al-Qur'an niku napa, Mbah? Al-Qur'an ya Al-Qur'an tole gitu toh. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ini merupakan prinsip akidah yang fundamental yang penting. Tetapi banyak penyimpangan di mana-mana, kita diam saja atau bahkan kita sendiri enggak ngerti apa itu akidah Islamiyah. Terus kita mau ditolong oleh Allah? Terus kita mau jaya gitu? Itu mimpi. Ya, karena Allah tidak akan mencabut kehinaan sampai kita kembali kepada Islam yang murni sebagaimana Islam yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Bukan hanya sekedar berbekal emosi. Kalau cuma emosi, mantan-mantan gendo itu juara itu emosi. Ngamuk gitu. Tapi Islam itu agama yang ilmiah, perlu waktu lama. Mengkhatamkan satu kitab akidah, pindah lagi ke kitab berikutnya, pindah lagi sampai kokoh. Sampai kita mengetahui, oh rupanya ini dia. Pondasi Islam yang tidak boleh diganggu gugat itu ini ternyata. Selama ini saya belum ngerti. Inilah yang penting ya. Sehingga orang-orang Mu'tazilah itu menganggap idhafat di dalam bahasa Arab itu semuanya idhafatu milkin. Enggak ada yang idhafat sifat, enggak ada. Nah, kelompok ini berkebalikan 180 derajat dengan kelompok Sufiyah. Mereka mengatakan seluruh idhafat dalam bahasa Arab itu adalah idhafatu wasfin. Semua idhafat dalam bahasa Arab adalah idhafatu wasfin, menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini misalnya manusia itu makhluk, makhlukatullahi, makhluk-makhluknya Allah. Itu mereka tidak memahami makhluk-makhluk miliknya Allah itu bukan. Tapi enggak, mereka mengatakan makhluk-makhluk itu merupakan sifatnya Allah. Ya makhluk ini ya Allah itu ya, ya sifat ini ya makhluk ini. Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Karena mereka punya akidah yaitu hululiyah atau wihdatul wujud atau manunggaling kawulolan Gusti. Jadi Allah itu mengejawantah di dalam diri makhluk. Makanya para tokoh sufi yang sudah mencapai derajat gendeng itu ya, derajat hakikat katanya. Itu dia karena rasa cinta saya kepada Allah, saya sudah mencapai makom kasyaf gitu. Jadi semua yang saya lihat hanya ada Allah. Dan itu dikatakan oleh salah satu tokoh sufi namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu yang mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Dan sufi-sufi yang lain ya, suka mimpi. Mereka mengatakan, tidaklah saya melihat kepada makhluk kecuali itu adalah Allah. Tidaklah saya melihat kepada diri saya kecuali diri saya adalah Allah. Tidaklah saya melihat binatang kecuali di situ ada Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta itu hanya Allah. Makhluk itu fana, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah itulah kesesatan. Mereka menganggap semua idhafat adalah idhafatu wasfin. Itu orang-orang sufi. Ya, kalau sudah derajatnya hakikat, enggak perlu sholat lagi. Ya, karena sholatnya, buat sholat itu kan untuk yang derajatnya masih syariat. Ya, nanti kalau sudah syariatnya kenceng, tasawufnya kendel, sufinya makin jos, naik derajat makrifat, saya kendel. Setelah itu naik ke hakikat. Wedian kalau sudah seperti ini. Ya, menganggap semua yang ada di makhluk ini adalah, yang ada di dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada yang seperti itu? Akeh banyak. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari akidah Islamiyah, untuk membentengi diri kita dari keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, sekarang kan enggak. Orang kaum muslimin di zaman sekarang rata-rata enggak punya kepedulian terhadap akidah. Penyimpangan akidah itu biarkan saja, enggak apa-apa. Nanti kalau kita sampaikan akidah malah memecah belah umat. Yang penting itu gimana caranya supaya umat Islam ini makmur, kaya raya gitu. Jadi dakwahnya dakwah kepada harta. Bukan bagaimana supaya Allah memurnikan akidah, bagaimana supaya manusia itu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini jimat ini banyak. Jimat itu kan kesyirikan kuno. Sudah enggak ada itu jimat. Tuyul itu sudah enggak ada. Ya, minta tolong kepada jin enggak ada. Yang ada itu kesyirikan kontemporer, kesyirikan hukum. Ini yang penting ini, padahal namanya syirik hukum itu malah enggak dikenal di kalangan kitab-kitab akidah ahli sunnah. Coba antum buka kitab akidah ahli sunnah. Yang mana saja? Apa ada kesyirikan hukum atau tauhid hakimiyah? Karena itu sudah masuk, sudah include kepada tiga jenis tauhid yang ada. Seperti itu. Bagaimana firman Allah itu tentang idhofat ya? Adapun ahli sunnah dia pertengahan wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan. Ahli sunnah pertengahan. Mereka memahami yang idhafatu wasfin, idhafatu wasfin. Mereka memahami idhafatu milkin, ya idhafatu milkin. Kalau satu kan enggak, ini wasfin semua, ini milkin semua. Akhirnya mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kalau ahli sunnah enggak. Nah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin, dan apabila salah satu dari kalangan orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka beri perlindungan dia. Hatta yasma'a kalamallah, sampai ia mendengar kalamullah. Summa ablighu ma'manah. Kok summa ablighul ma'manah? Summa ablighul ma'manah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Itu bantahan bagi dua kelompok tadi, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasannya yang menjadi firman Allah itu hanya kalamun nafsi, kalam yang ada di dalam jiwanya Allah. Adapun yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita hafal itu adalah makhluk. Keliru. Kenapa? Karena Allah menyebut ini. Apabila salah satu di antara orang-orang musyrikin itu minta perlindungan kepada engkau hai Muhammad, lindungilah ia. Hatta yasma'a kalamallah, sampai mereka mendengar kalamullah. Apa itu? Ya Al-Quran. Yang ada di mushaf ini. Yang dibaca oleh Nabi. Yang dibaca oleh para sahabat. Yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Yang tersimpan di dada-dada kita. Itulah kalamullah. Kalau orang Asy'ariyah Mu'tazilah kan mengatakan kalamullah itu yang ada di dalam zatnya, yang ada di dalam jiwanya Allah taktil. Itu dibantah oleh ayat ini. Karena Allah menyebut Al-Quran dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperdengarkan kepada orang-orang musyrikin, itu disebut oleh Allah sebagai kalamullah. Faham ini? Surat apa itu tadi? Surat At-Taubah ayat ke-6. Fasammal Qur'an alladhi yatluhu 'alal musyrikin kalamullah. Maka Allah Subhanahu wa taala sama memberi nama Al-Qur'ana, Al-Qur'an alladhi yatluhu, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'alal musyrikin, kepada orang-orang musyrikin. Allah menyebut Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang-orang musyrikin, Allah memberinya nama apa? Kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi saya tanya kepada antum nih, Al-Qur'an, misalnya nih Al-Qur'an, mana Al-Qur'an? Antum ada Al-Qur'an enggak? Kayaknya di coba antum Al-Qur'an. Di atas. Nah, itu ada mushaf. Al-Qur'an. Nah. Ini Al-Qur'an yang ada di mushaf ini adalah merupakan kalamullah. Tapi saya tanya sama antum. Ini gandil-gandil ini kalamullah apa makhluk ini? Kalamullah apa makhluk? Makhluk. Terus ini zipper ini apa? Selerekan ini? Ini kalamullah apa makhluk ini? Makhluk. Lah kertas ini kalamullah apa makhluk? Kertas ini. Makhluk. Ya. Sampulnya ini makhluk. Tetapi Al-Qur'an yang terkandung di dalam mushaf ini adalah kalamullah. Paham ya? Ya, ngerti. Sehingga nanti kalau Al-Qur'an ini rusak, antum punya mushaf gitu di rumah, sudah ada yang tetel, tidak terurus, ini karena tertulis di dalamnya kalamullah, tinta yang dipakai untuk menulis Al-Quran ini kalamullah apa makhluk? Makhluk. Tetapi yang tertulis di dalam mushaf ini adalah kalamullah. Tatkala kertas itu dipakai untuk menulis apa namanya asma Allah, dia tidak boleh dihinakan. Ya, teman-teman yang membawa kitab ini Syarah Aqidah Ar-Razi'ah ini, ada Al-Quran, ada asma Allah di sini. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh diletakkan di bawah jok antum duduki, enggak boleh. Ya, berdosa. Terus solusinya gimana? Beli box. Habis itu nanti kita aduh. Toring ya. Toringnya untuk ngaji ya. kumbu, komunitas motor box, atau pakai tas, jangan ditaruh di jok. Tapi kalau di tas nanti hujan, beli box supaya nggak kehujanan. Provokasi ini. Saya bukan bakul box ya, benono kancane ngono. Sampai mana kita tadi? Iya seperti itu. Jadi Al-Quran yang terus tertulis di mushaf, yang kita baca, yang tersimpan di dada, itu adalah kalamullah. Adapun dada kita ini kalamullah apa makhluk? Dada kita makhluk. Kullu ma siwallahi alamun ay makhlukun wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah adalah makhluk, dan saya adalah salah satu di antara sekian banyak makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Tintanya makhluk, kertasnya makhluk, ya, yang menulis juga makhluk, tetapi yang tertulis itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah yang merupakan kalamullah itu adalah yang ada di dalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu menyelisihi ijma', kesepakatan ahli sunnati wal jamaah. Seperti itu. Wa farraqa Allahu baina amrihi alladhi yadkhulu fihi al-Qur'an wa baina khalqihi. Wa farraqa, dan Allah membedakan baina amrihi, antara perintahnya, alladhi yadkhulu fihi al-Qur'an. Allah membedakan antara perintahnya, alladhi yadkhulu fihi al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu termasuk dari perintah Allah. Ngerti enggak? Wa baina khalqihi, Allah membedakan antara perintahnya, termasuk di dalam perintahnya Allah itu adalah merupakan Al-Quran. Allah bedakan perintahnya dengan makhluknya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu, maha suci Allah, ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah itu seluruh makhluk dan perintah. Kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan perintahnya. Jadi tatkala makhluk dan perintah itu disebutkan apa namanya? Sendiri-sendiri ya. Itu menunjukkan makhluk itu bukan amr, amr itu bukan makhluk. Dan termasuk amrullah, perintah Allah di sini adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu bukan makhluk, dan makhluk itu bukan Al-Quran. Nah, seperti itu. Ini namanya, gimana ya, agak ruwet. Makanya belajar itu kalau enggak kembali kepada pemahaman para ulama, ruwet nanti kita. Tetapi nanti ada, meskipun disebutkan, masing-masing disebutkan, tetapi itu hakikatnya satu. Karena itu termasuk atful am alal khas, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Man kana aduan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa menjadi musuh Allah, musuh rasulnya, musuh malaikat, musuh Jibril, dan musuhnya Isma, musuhnya Mikail. Apakah artinya Mikail dan Jibril itu bukan malaikat karena disebutkan masing-masing? Jawabnya tidak. Tapi Jibril dan Mikail itu merupakan bagian dari malaikat. Kenapa disebutkan sendiri-sendiri? Karena itu tadi, apa, dzikrul am alal khas. Itu menyebutkan yang umum terhadap yang khusus. Karena yang khusus ini punya keistimewaan. Yang khusus ini punya keistimewaan. Coba sebutkan salah satu nama jamaah yang hadir di sini. Pak Zudi misalnya. Manusia masuk ke Masjid Al-Firdaus, Pak Zudi juga masuk. Kenapa harus disebutkan Pak Zudi? Bukannya Pak Zudi itu juga manusia? Oh enggak, karena disebutkan sendiri-sendiri, manusia itu adalah merupakan spesies sendiri, Pak Zudi spesies sendiri, bukan begitu. Dikandani kok malah guyu. Diomongi loh. Tetapi maknanya itu adalah merupakan penyebutan yang umum dari yang khusus. Kenapa? Karena yang khusus ini dia punya keistimewaan gitu loh. Mungkin karena Pak Zudi tekone dhisik dhewe. Padahal kan ora. Padahal ora. Ya itu kan contoh, contoh itu kena bali gitu ya. Tetapi dalam kasus ini ala lahul khalqu wal amru, ya, perintah dan makhluk itu disebutkan masing-masing karena memang ada perbedaan. Al-Quran itu bukan makhluk, dan makhluk itu bukan Al-Quran. Sehingga Allah membedakan. Makanya tadi disebutkan Farraqallahu baina amrihi alladhi yadkhulu fihi al-Qur'an wa baina khalqihi. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara perintahnya dengan makhluknya, dan Al-Qur'an termasuk ke dalam perintah. Tatkala Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka makhluk pun bukan Al-Qur'an. Ini dalil. Ayat Al-Qur'an menjadi tanda bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah wa laisa bimakhluqin. Padahal hadza ala anna al-Qur'ana ghairu khalqihi. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluknya. Kama sebagaimana dzakara disebutkan Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihi, di dalam sahihnya. An Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah, annahu bahwasanya beliau qala berkata, bayyanallahu al-khalqa minal amri. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makhluk dengan perintah. Itu. Antara makhluk dengan perintah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Gitu. Jadi kalau tadi saya ini penting sekali yang namanya pemahaman itu, ya Allah. Kadang itu kita kalau enggak sabar belajar kitab itu isgur dedel duel. Nggih. Dadi ora remuk ya ora. Terus apa itu momrot ya dadine. Tadi kan saya mengatakan itu, ala lahul khalqu wal amru, itu karena disebutkan masing-masing maka dua-duanya beda. Paham ya? Tetapi dalam kasus malaikat Jibril tadi, man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, barang siapa menjadi musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuh Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail disebutkan, malaikat disebutkan. Harusnya kan ini beda kan gitu ya, berdasarkan kaidah ini. Tapi ini kok sama? Karena malaikat Jibril itu ya malaikat. Malaikat itu disebutkan ya, Jibril juga disebutkan karena Jibril punya keistimewaan. Jadi bukan sesuatu yang berbeda. Tapi kenapa dalam kasus ala lahul khalqu wal amru kita bisa mengatakan itu beda? Khalqu bukan amru dan amru bukan al-khalqu. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Karena kita kembali kepada pemahaman as-salaf. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Nah, itulah the secret, apa itu? Rahasia. Rahasia. Kenapa membaca Al-Qur'an saja tidak cukup? Berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah saja tidak cukup. Tetapi pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah harus dikembalikan kepada pemahaman as-salafus saleh. Itu ya. Karena kalau hanya sekedar baca ayat Sunda Empire baca ayat. Ini adalah kerajaan yang sudah ada sejak zaman Alexander the Great katanya. Alexander the Great itu Dzulqarnain. Itu kerajaan terbesar. Salah lagi dia. Karena kerajaan terbesar itu miliknya Sulaiman alaihi salam, bukan Alexander the Great. Itu. Jadi baca ayat ya, membawa doktrin Sunda Empire itu pakai baca ayat dia. Cuma. Kalau hanya sekedar baca ayat ya, Raden Ronggo Sasono pun baca ayat. Ya, petingginya Sunda Empire yang sekarang sudah dikecrek sama Pak Polisi. Musok penguasa seluruh dunia dikecrek menengah. Katanya bisa menghentikan apa? Nuklir. Mbak sudah di nuklir aja. Tapi sama borgol yang kecil aja sudah kalah. Itu yang pertama. Jadi di dalam ucapan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, beliau berdoa, Al-Qur'an wa kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an kalamullah tadi sudah disebutkan penjelasannya, dalilnya dan pemahaman salaf tentangnya. Wa tsaniyah, kalimat yang kedua, annal qur'ana ghairu makhluq. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah itu yang pertama. Nah, sekarang Al-Qur'an bukan makhluk. Kama mar, sebagaimana yang telah lewat. Wa kaifa yakunul Qur'anu makhluqan wa huwa minallah. Bagaimana bisa dibenarkan Al-Qur'an itu makhluk padahal dia itu adalah berasal dari Allah? Wa laisa syai'un minallahi makhluqan. Ini adalah merupakan pertanyaan ingkari ya. Syekh itu mengatakan, wa kaifa yakunul Qur'anu makhluqan? Bagaimana bisa Al-Qur'an itu makhluk? Wa huwa minallah, padahal dia itu asalnya dari Allah. Itu namanya soal ingkari. Bukan butuh jawaban, bukan. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tetapi pertanyaan tujuannya untuk mengingkari orang-orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah itu seperti itu. Antum juga begitu, ditekoni rupa pak, kowe iki wudut, nggih pak, nggak butuh jawaban, nggih pak, bapak antum sedang marah sama antum, kowe iki mendem, nggih pak, telas sekali botol. Itu tidak membutuhkan pertanyaan, tidak membutuhkan apa? Jawaban. Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan untuk mengingkari. Maknanya kowe iki aja mendem gitu loh. Kowe iki mendem. Itu sama dengan kowe kuwi aja mendem. Kan ada teman saya dulu agak uweng dia. Waktu SD itu dia main di kedung itu loh, di habis hujan deres itu. Kedungnya kan penuh dengan air itu, dia kicah-kicih di situ. Dibilangin sama banyak, "Ah, pinter kayak selulup sisan," malah selulup dia. Karena dia tidak memahami apa? Ingkari tadi, uslub mana yang memerintahkan, mana yang untuk mengingkari. Karena ada orang ngaji yang beramen jadi ya. Orang paham. Lian walaysa syai'un min Allahi makhlukan, dan tidak ada satupun yang asalnya dari Allah dia itu makhluk. Itu. Tapi kalimat ini kalau difahami oleh sufi, semua yang asalnya dari Allah sangkan paraning dumadi. Semua yang asalnya dari Allah bukan makhluk. Kita ini, saya kalau sudah derajatnya hakikat melihat diri kita itu ya Allah. Allah itu ya kita. Karena Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Dan manunggaling kaulolan gusti itu adalah ajaran yang lebih sesat daripada ajaran orang-orang Nasrani. Kenapa? Ada yang bisa jawab gak? Nanti pertanyaannya itu. Ya dia hitam putih. Kenapa? Ajaran manunggaling kaulolan gusti itu lebih sesat daripada ajaran Nasrani. Ada yang bisa jawab gak? Nasrani? Nasrani hanya meyakini bahwa Allah itu menyatu dalam diri makhluk, jumlahnya hanya terbatas. Yaitu siapa? Isa dan Maria. Hanya dua saja. Allah menyatu dalam diri makhluk. Dan makhluk ini makhluk-makhluk yang soleh. Maryam itu seorang ahli ibadah, ya. Isa itu seorang nabi. Allah menyatu dalam diri orang-orang soleh dan terbatas dua saja. Itu keyakinan orang Nasoro. Ya, makanya mereka mengenal ada Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Gitu. Di dalam beberapa literasi Islam, kalau nggak salah dalam syarah akidah wasitiyah dikatakan ilahul ab, ilahul ilahul ibn. Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Seperti itu. Ya, Tuhan anak itu Yesus. Tuhan mama siapa? Bunda Maria. Tuhan bapak ya Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka meyakini Isa itu adalah anaknya Tuhan kan begitu. Seperti itu. Meskipun kemarin ada yang bilang ke saya, waktu saya sampaikan ceramah itu langsung nenggon HP gini muni. Mohon maaf koreksi. Ya, Trinitas itu bukan Tuhan bapa, tapi Tuhan anak, Tuhan mama dan Ruhul Kudus. Ya tapi kan orang Isa ini kan diyakini sebagai anaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu seolah-olah menjadi bapaknya Isa. Itu yang saya maksudkan dengan Tuhan apa? Tuhan Bapa seperti itu. Jadi orang-orang yang menganut Trinitas itu hanya meyakini Allah bersatu pada jasad makhluk yang soleh. Tetapi kalau manunggaling kaula gusti ini, waduh horor. Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Allah bersatu dengan orang jahat, Allah bersatu dengan orang yang pezina, Allah bersatu dengan binatang dan hewan-hewan. Tidaklah aku melihat hewan-hewan kecuali ada Allah di sana. Na'udzubillah min. Ini lebih kufur. Meskipun sama-sama kufur, ini lebih parah gitu. Lebih horor. Gitu. Dan anehnya sebagian orang Jawa ini meyakininya. Ya. Manunggaling kaulolan gusti. Sing pentingi rasa, rasa ya apa? Moto apa-apa? Ngolah rasa. Lah ngomong seperti ini lebih baik antum diam. Kalau antum bantah antum ya melu bang. Doakan dengan hidayah pada orang-orang seperti ini. Ngolah rasa. Piye asin polegi. Koki piye. Li'anna al-Qur'ana kalamullah, karena Al-Qur'an merupakan kalamullah, wa kalamuhu sifatun min sifatihi, Dan kalamnya Allah itu merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memahami tauhid asma wa sifat ada kitab bagus judulnya Qawaidul Mutlaq fi sifati fi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kaidah-kaidah untuk memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan prinsip Islam yang fundamental karena merupakan jenis tauhid yang ketiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifat Allah. Dan banyak sekali orang terjerumus dalam masalah asma wa sifat ini. Ini masalah fundamental. Tapi orang yang enggak memahami asma wa sifat menganggap ini enggak penting. Sudah keliru, remuk. Pondasi-pondasi agama yang penting justru dianggap tidak penting. Karena mereka menganggap akidahnya itu kan masalah hati. Orang ketok itu kurang penting. Yang pentingnya yang kelihatan ini lho, orang Islam dibunuh ini lho. Ya itu memang penting. Penting, menolong orang kena musibah penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua. Apa itu? Akidah. Yang mana para sahabat rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan akidah ini. Kalau kita enggak, kita korbankan akidah, enggak mau belajar akidah, enggak mau apa yang namanya mengenal akidah ahli sunnah. Yang penting hidup makmur, sentosa, aman dari penjajah dan seperti itu. Kalau prinsip ahli sunnah enggak, lebih baik ya hidup terjajah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang lurus daripada hidup merdeka tetapi dia masih memiliki pemikiran apa? Akidah syirik dan akidah yang menyimpang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari penyimpangan akidah. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ana jannati fi qalbi, saya itu surganya ada di dalam hatiku. Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku? Ya, kalau saya di penjara, saya anggap itu khalwat. Masya Allah, menyendiri beribadah kepada Allah. Kalau saya itu diasingkan, saya anggap itu tamasya, piknik. Masya Allah, piye itu. Kalau saya dibunuh, maka itu adalah merupakan kesyahidan. Apa ora remuk mung suwe. Iki apike diapake wong iki ya. Diapak-apake ora duwe susah ya. Seneng terus karena hatinya ada di darat. Dia terpenjara, berarti kan terjajah. Dan beliau terpenjara sampai meninggal dunia di penjara. Bukan orang yang merdeka, bukan. Tetapi hati beliau bertauhid, akidah beliau bersih. Sehingga karya-karya beliau, fatwa-fatwa beliau menjadi referensi ilmiah insya Allah sampai hari kiamat. Majmu' Fatawa 37 jilid, sak daplangan semene. Gimana kita mau belajar? Yaitu dengan cara dahaba dahaba dahabu. Gitu dulu. Itu proses yang harus kita lewati. Dahaba dahaba kira jelek aku tuh bade hepe wae. Pengine langsung baca Majmu' Fatawa, brodol rambutnya nanti. Entek mripate copot ya enggak akan bisa membaca kalau proses dari awal tidak kita jalani ya dengan tekun, telaten. Saya itu pengennya membuat sesuatu yang besar untuk umat ini. Membuat sesuatu yang besar wong dhuhobat DHP aja enggak lulus kok pengen membuat sesuatu yang besar. Perangi dulu hawa nafsu kita. Perangi rasa malas. Ya untuk duduk di majelis ilmu, menempa diri kita dengan ilmu syar'i agar tahu mana akidah yang benar. Itu ya. Hijrah 1 tahun, pengen jadi mufti am, ya, mufti nasional, atau menjadi ustadz akhir zaman. Akhirnya mengatakan apa namanya, tsunami itu bikinan Amerika. Katanya. Terus apalagi Dajjal sudah keluar, apalagi statement-statementnya itu, Danau Tiberias sudah kering, ya kering. Berkurang katanya, airnya sudah, debit air di Danau Tiberias sudah berkurang. Itu menunjukkan Dajjal akan keluar. Lah berkurang karena musim kemarau. Kayak rawan Jombar itu loh. Nah, musim kemarau ya berkurang. Nanti kalau musim hujan dia naik lagi. Tetapi yang menjadi tanda Dajjal keluar betul-betul kering kerontang. Bukan debitnya berkurang. Kalau debit berkurang, rawan Jombor, waduk Mulur, ya waduk Lalong itu juga semuanya akan berkurang. Hatta ini Umbul Ponggok juga berkurang saya yakin. Rondong, Pluneng, wa akhawatuha dan saudara-saudaranya yang lain, kalau musim kemarau ya berkurang. Kopi aja berkurang kok. Kalau kering kerontang lah itu baru. Itu karena mereka tidak memahami prinsip-prinsip akidah, sehingga belajar itu wah ndi sing kondang ya sing dicekel. Patokane kondang ning YouTube oke. Okay. Berarti ki ulama sejati ahli sunnah. Akhir zaman katanya. Sebelum akhir zaman belajar dulu menjadi ustaz akhir bulan. Akhir bulan itu ya belajar fikih wanita. Kan antum nanti jadi suami ditanya sama istrinya, "Mas, aku ki haid ki biasane 15. Lah iki ki punjul iki kok iki metune iki piye statusku?" Wah, piye yo? Datang bulan kok udu ku yo. Itu ada fikihnya dalam kitab tebal. Tapi enggak loh, orang-orang ini menyepelekan masalah fikih. Dan ini ajaran Nabi tentang darah haid, ciri-cirinya, kapan dia keluar, durasinya, konsekuensi apa yang harus ditanggung, darah istihadhah. Itu dipelajari, ada fikihnya dalam kitab-kitab fikih. Tapi orang-orang yang sudah antipati dengan sunnah Nabi, ente dari dulu pembahasan ente tidak pernah keluar dari celana dalam wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu diarahkan kepada al-imam faqihuz zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-imam ahli sunnati wal jama'ati fi hadha zaman. Imam ahli sunnah di zaman ini. Al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Di EC. Di apa namanya ini? Dinyinyirin. Dinyinyir. Dilambe turah sama mereka. Katanya ini ulama celana dalam katanya. Karena pembahasan pengajian mereka tidak pernah keluar dari celana dalam wanita. Lalu kami enggak, kami angkat pedang. Itu menumpahkan darah seperti itu. Itulah kekeliruan. Dan kalau kita tidak membentengi diri dengan akidah yang semerintil, hooh ya. Aku ngaji berbulan-bulan ya gue diajari ngono kuwi terus. Dia tidak paham bahwa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kaum muslimin kepada kejayaan. Istihza biddin, tidak sadar dia sudah apa namanya ini mengolok-olok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu. Wa kalamuhu sifatun min sifatihi, dan kalam Allah merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah. Walidzalika qala Abdullah ibnu Idris rahimahullah, maka dari itu Abdullah bin Idris mengatakan, man qala, barang siapa mengatakan Al-Qur'anu makhluk, mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, faqad amata minallahi syai'a, maka ia telah mematikan sesuatu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Rawahu Ibnu Battah fil Ibanah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitab Al-Ibanah. Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah, atau di dalam kitab Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah halaman 236. Lihat. Majelis ahli sunnah itu majelis yang ilmiah, mengajak para pelajar untuk memahami akidah mereka dan menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan juga menyebutkan ucapan-ucapan para ulama ussalaf lengkap dengan referensi ilmiahnya, bukan gladrah ting blasur ke sana ke sini. Karena saya pernah mendengarkan seorang tokoh, doktor ini. Saya bukan doktor, doktor ceramah itu saya sampai heran, melongo saya. Ini orang terkenal, tokoh publik. Ana kalau sebut antum banyak yang tahu. Antum banyak yang tahu. Tokoh nasional, satu kali hadir ke Klaten. Tapi saya pas datang ke masjid itu enggak sengaja. Niat saya terawih aja. Selesai terawih itu ceramah, ini orang hebat ini. Tokoh publik, tokoh nasional, doktor dari Timur Tengah. Khutbah, ceramah itu dalam waktu kurang lebih 25-30 menit. Itu saya simak itu. Dari awal sampai akhir tidak menukil satu ayat pun, tidak menukil satu hadis pun. Ceramahnya geladah tering blasur ke sana ke sini. Enggak ada nuansa ilmunya, malah penuh dengan nuansa politik. Dengan nuansa apa? Politik. Padahal orang ini terkenal sebagai seorang pakar ilmu syariah. Tapi enggak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun. Kenapa kok bisa seperti itu? Ilmunya kemana selama belasan tahun di Arab itu? Karena dia sudah salah manhaj. Gitu. Jadi orientasinya itu bukan lagi kepada Al-Quran Sunnah. Orientasinya sudah jatuh kepada apa? Perpolitikan lagi. Dan itu bisa kita saksikan. Saya melungguin, gede-gede saya. Heran luar biasa. Itu kalau keberkahan ilmu seseorang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau titelnya dua, titel hajinya itu sampai 60. Tetapi kalau dia tidak memiliki manhaj, metode di dalam belajar agama yang benar, sesuai dengan manhajnya ulama salafus saleh, dia akan lebih, perhatiannya itu, obsesinya itu akan menyimpang. Bukan lagi kepada dakwah Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman as-salaf, bukan lagi. Ada yang khusus ngurusi masalah sedekah terus, politik terus, perang terus, apalagi tasawuf terus, cinta terus, sehingga pengajiannya itu ya cinta-cintaan gitu. Virus merah jambu kelutuk, gelas-gelas kaca, mangkok-mangkok pecah, piring-piring remuk, dan yang lain-lainnya, masalah cinta, problematika, macam-macam. Enggak ada ayat, tidak ada hadis. Padahal ayat dan hadis itu kalau dibaca dia berkah. Ya, menumbuhkan, membangkitkan keimanan dalam diri kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mahallu ijma'i 'inda salaf. Dan ini merupakan salah satu konsensus ulama ussalaf. Kesepakatan, tidak ada yang berselisih. Lam yukhalif fi hadza ahadun min ulama'is salaf. Lam, tidak ada yukhalif yang menyelisihi fi hadza dalam masalah ini ahadun, satu pun min ulama'is salaf, dari kalangan ulama as-salaf. Kulluhum ajma'u 'alaihi. Semuanya berijma' di atasnya, bersepakat di atasnya. Seperti itu. Al-Qur'an kalamullah. Demikian juga pembahasan yang kemarin. Kemarin kita tentang apa kemarin? Iman itu adalah merupakan qaulun wa amalun, tasdikun bil janan wa iqrarun bil lisan wa al amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini 5 poin kalau kita pelajari dengan secara mendalam. Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid itu mempelajari khusus masalah iman itu sampai 18 tahun itu. Tapi beliau mengetahui rincian dan syubhat-syubhat yang ada di dalam dan beliau bantah. Dan kitab beliau dalam masalah itu lebih dari 23 kitab. Khusus membahas masalah iman saja. Dan dari iman ini nanti akan bercabang kelompok-kelompok yang sesat yang sangat banyak. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, macam-macam. Dan subhatnya itu rumit-rumit, rempi-rempi. Tapi bagi kita yang pemula, bagi kita yang awam, cukup kita mempelajari. Oh, ini prinsip sunnah. Tatkala ada yang menyimpang dari sini, sudah tinggalkan. Jangan malah penasaran, ruwet nanti. Antum gak bisa balik lagi. Ya saya penasaran, banjiri kita banter, penasaran rada nengah. Wah, kok jek gua ya nengah neh, bar iki ilang. Ditelan oleh banjir. 7 minggu kemudian baru ditemukan. Di Samudra Hindia. Badannya itu tenggelam dalam lautan syubhat. Nauzubillahi min dzalik. Itu saya bisa kita baca. Kita sampai di halaman 31 paragraf yang ke 4 besok ya. Besok kita sampai ke dzakara dzalikal ajuri fi syariah. Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan di dalam kitab Asy-Syariah. Wallahu ta'ala alam biswa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebelum kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Wah, ada door press-nya toh. Saya langsung pertanyaan nanti ya, nanti diingatkan lagi. Kamu tak ingat, kok rene kok. Jebule enek. Bagaimana hubungan takdir 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan dengan takdir ketika janin berumur 4 bulan dalam kandungan? Apakah ditulis 2 kali? Takdir itu ada yang apa namanya? Ikhtiari, ada yang takdir kauni kalau saya tidak salah ya. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Tetapi perubahan itu Allah tahu loh. Makanya kalau kita memahami takdir dan keimanan kita terhadap takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani 4 tingkatan. Al-ilmu, wal-kitabatu, wal-iradatu, wal-khalku. Al-ilmu, maknanya Allah itu mengetahui segala macam takdir. Yang dulu, yang sekarang, ataupun yang akan datang. Termasuk perubahan nanti di tengah jalan itu Allah tahu. Paham ini? Kemudian yang kedua, al-kitabah. Berdasarkan pengetahuan Allah ini, Allah memerintahkan untuk menulis. awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala wa ma aktub. Qala uktub ma huwa kain ila an taquma as-sa'ah. Hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Allah berkata, tulislah. Apa yang aku tulis? Tulislah semua hal yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Termasuk perubahan-perubahan. Itu Allah sudah maha tahu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah al-iradatu. Semua hal yang terjadi di dunia tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bashar Asad berkuasa, itu atas kehendak Allah bukan? Kalau antum tidak mengatakan itu di luar kehendak Allah, kafir antum. Itu atas kehendak Allah. Ada kelitih itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencuri, merampok, memperkosa, ada membunuh orang tuanya sendiri. Itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Enggak. Karena iradah syariah ada iradah kauniyah. Tidak semua yang terjadi, tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Seperti itu. Tetapi yang buruk-buruk itu sengaja Allah ciptakan, Allah kehendaki karena ada hikmah di dalamnya yang lebih besar daripada keburukan tersebut. Dan keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, wa syarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada engkau, wahai Allah. Keburukan dinisbatkan kepada makhluknya. Kalaupun Allah menghendaki adanya keburukan, tapi yang baik, hikmahnya itu dinisbatkan kepada Allah. Kemudian al-khalqu. Ya, segala yang terjadi di dunia ini, semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Yang baik, yang buruk itu Allah yang menciptakan. Itu adalah maratib al-iman bil-qada'i wal-qadar. Tingkatan keimanan seorang hamba terhadap al-qada' dan al-qadar. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara bertaubat dari dosa berpacaran di masa lalu? Apa yang bisa dilakukan agar bisa melupakannya? Ya dilupakan gitu saja. Ben lali. Jangan ngombe pil ya. Jangan ngombe pil pelupa, enggak ada pil pelupa ini. Karena kita manusia itu dia akan mengobsesikan apa-apa yang paling berharga dalam kehidupannya. Benar enggak? Kalau antum sekarang ini sedang punya obsesi apa ini? Tertarik dengan bidang apa? Ya itu terus yang akan antum bicarakan. Karena saya sudah banyak ketemu dengan orang, macam-macam obsesi orang itu. Ada yang obsesinya manuk. Kemana saja ceritanya manuk itu. Neng pengajian, rampung pengajian, ya masa cerita manuk. Ketemu kenalan sama orang baru yang diceritakan apa? Manuk. Gitu. Tangi turu sing dijujuk manuk. Makani manuk, ngedusi. Gitu. Hamba manuk dia. Karena obsesinya manuk. Karena dia menyangka manuk itulah yang akan membawa kebaikan bagi dirinya. Seperti itu. Yang punya hobi mendaki gunung. Kemana-mana ceritanya gunung. Sehingga saya tuh baca di grup pegunungan itu ya. Anu, mohon apa namanya apa usulan nama untuk anak saya yang berbau pendakian gunung. Misalnya Tukiyam Fujiyama gitu. Misalnya. Iya. Dan mungkin antum ada nih yang namanya itu dengan nama-nama bidang yang menjadi obsesi orang tua antum. Iya, ada. Saya punya teman namanya Bandang. Karena waktu itu orang tuanya terobsesi, pikirannya tuh terpusat kepada banjir bandang yang terjadi ketika Kali Code Jogja meluap. Tahun 82 Kali Code di Jogja itu pernah meluap. Dan dia punya anak, lalu diberi nama Bandang. Supaya teringat Bandang. Banjir Bandang. Itu karena obsesi tadi. Nah, antum yang pacaran itu, karena antum menganggap pacar antum lah, itulah hal yang paling membahagiakan antum. Kenapa? Karena otak kita diisi oleh hanya si wanita ini. Kemana-mana gur kelingan kuwi. Turu ning gon usuk enek gambare. Seperti itu, terbayang-bayang. Mangan SMS yo sgur ngono, dijak ngomong mbok niki ora fokus. Kelingan. Sebagaimana ucapan itu namanya al-isku ya. Mabuk cinta atau virus merah jambu kluthuk. Itu sangat berbahaya sekali. Virus al-isku ini. Kalau sudah menimpa pada diri seseorang bahaya luar biasa. Dan itu bisa jadi syirik, syirik mahabbah, Karena hatinya ini dipenuhi oleh kecintaan kepada makhluk. Ini wanita yang satu ini. Sampai ada yang nekat bunuh diri. Benar apa enggak ini? Bunuh diri. Murah sekali hidupnya dia ini. Murah sekali hidupnya. Bunuh diri hanya karena wanita. Laki-laki itu hatinya luas. Hati laki-laki itu untuk 4 wanita jatahnya. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Matna wa thulatha wa ruba'. Gitu. Nikahilah wanita yang kalian sukai. 2 atau 3 atau 4. Jadi hukum asli menikah itu 2. Iya. Karena perintahnya seperti itu. Nikahilah wanita yang kamu sukai, kata Allah, masna 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum, jika kalian takut, nah ini. Fawahidah, maka nikahilah 1. Itu. Kalau takut baru 1, tapi asalnya menikah itu 2, 3 atau 4. Kalau takut baru 1. Fa inna minal khaifin. Kita semua termasuk para penakut ini. Jadi penuhilah hati antum yang pacaran tadi ya dengan hal-hal lain. Antum harus tanamkan di sana ada aktivitas lain yang lebih bermanfaat daripada wanita ini. Justru wanita ini mendatangkan madharat. Itu, menyibukkan antum, hati antum itu tidak kumandel-kandel ke masjid, tidak kumandel-kandel dengan majelis taklim, tidak kumandel-kandel dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kumandel-kandel dengan wanita cantik. Ya. Kata salah seorang tokoh agama lain, wanita cantik itu hanyalah tumpukan tulang katanya. Kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong. Seperti itu. Dan kecantikan itu tidak akan lama loh mas. Tidak lama. 10 tahun, 15 tahun itu sudah enggak cantik lagi. Makanya dulu pun saya berani mengatakan, dulu itu saya juga tampan dulu. Pendekar saya dulu itu. Pendek tapi kekar. Sekarang satu legi. Setengah tua lemung ginuk-ginuk. Jadi penuhilah akal antum dengan kegiatan yang bermanfaat. Baca kitab. Oh ternyata ngaji itu penting untuk kehidupan saya. Untuk kebahagiaan saya di dunia dan di akhir. Oh ternyata ada orang-orang yang cintanya tulus kepada saya. Siapa itu orang tua kita? Orang tua kita itu cintanya tulus luar biasa. Sampai pun kita sudah tua gini mau berangkat kerja. Masih diambil. Ini ada yang ketinggalan. Itu kalau enggak orang tua enggak ada yang seperti itu. Nanti ketika antum jatuh, terperosok, sakit, harta habis, yang tetap mencintai antum dengan tulus itu orang tua. Adapun orang-orang itu ya, cintanya seringkali tidak tulus. Bagaimana sikap yang harus saya ambil jika di sekolah ada ujian praktek menyanyi padahal musik itu haram? Wah, ini berat ini. Dulu saya juga mengalami itu. Dan kalau nyanyinya jamaah saya tidak nyanyi. Tapi kalau disuruh maju itu, saya dalam kondisi yang terpaksa, saya memilih yang paling ringkes, paling cekak. Waktu itu saya masih SMP ya. SMP itu, yaitu Suwiora Jamu. Yang lain nyanyi panjang-panjang, saya hanya maju Suwiora Jamu, Jamu Godong, Telo, Suwiora Ketemu, Temu Pisan Gaya Gelok, sudah. Pergi. Setiap kali saya disuruh maju, ayo maju, disurai wong akeh gitu. Dan saya tidak kapok, suwe ora jamu sampai saya pernah digablok sama guru saya, bu guru seni apa kesenian ya, sampai digablok itu. Kamu kalau suwe ora jamu tak kasih 6 loh. Batinku hurabet di aku. Dan selama di SMP itu saya nyanyinya cuma itu, karena itu yang paling cepat. Dan saya anggap paling tidak bernada. Suwe ora jamu, jamu gedang tilas, suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelok, sudah pergi. Tapi memang nilai saya enggak pernah bagus. Bahkan pernah merah. Orang urus. Bersalaman dengan nenek-nenek yang bukan mahram. Itu al-qawaid minan nisa. Wanita-wanita yang sudah al-qawaid itu sudah habis masa haidnya. Sudah menopause, sudah keriput, sudah tidak menimbulkan keinginan pada jiwa para lelaki. Normal ya. Kalaupun ada kasus pemuda menikah dengan nenek-nenek, yaitu di luar hukum aghlabiyah. Itu kelainan itu menurut saya. Jadi tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan nenek-nenek yang sudah menopause yang sudah tidak menimbulkan keinginan di hati para lelaki, tidak menimbulkan hasrat di hati para lelaki, itu mereka sudah juga tidak mengapa kalaupun tidak memakai jilbab. Tetapi meski demikian pakai jilbab itu tetap yang lebih utama. Jadi tidak apa-apa salaman, tapi benar-benar tua lo ya. Nah, itu enggak tua kok terus wah ini ditua iki sithik ra apa-apa. Tidak boleh. Minta tolong dijelaskan larangan duduk bersandar dengan tangan kiri. Gimana? Duduk bersandar dengan tangan kiri. Coba. Gimana? Yang tanya siapa ini? Tentu praktekan. Orangnya sing tekon. Sing tekon gym berarti. Orangnya sing ngaco. Gimana Mas duduk seperti ini? Ya. Itika ya duduk bersandar seperti ini. Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh karena itu duduknya setan. Karena duduknya syaitan. Sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh tatkala makan. Karena ada larangan hadis Nabi melarang seseorang makan sambil apa? Bersandar, dan ada hadis larangan duduk beritikaf seperti ini bersandar dengan tangan kirinya seperti mana duduknya setan. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan menggabungkan dua jenis riwayat dan mengatakan yang dilarang adalah seperti ini tatkala sedang makan. Kalau tidak sedang makan tidak apa-apa. Tetapi itu sebagian ulama yang lain mengatakan terlarang secara mutlak. Wallahu taala alam. Saat rukuk posisi tangan lurus atau sedikit ditekuk lurus. Dan ada ditekuk itu keliru itu. Ditekuk supaya dia itu membaca hadis, ya riwayat dari sahabat. Nabi itu kalau rukuk itu punggungnya dan kepalanya lurus, seandainya ada air itu ragelintir-gelintir. Kemudian dia menghukumi dengan perasaannya supaya lurus tangannya rada ditekuk sithik. Aslinya malah bengkong gegere. Ketika dia nekuk ki, coba antum rukuk agak ditekuk gini, terus teman antum suruh motorak malah bengkong gegere. Tapi tangan ini lurus. Ning sirahnya aja ngene, jangan metongol tapi lurus begini. Rukuknya. Itu bahasan fikih sifat salat Nabi ya. Jadi tidak ditekuk ketika rukuk. Bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah saat makan? Posisi duduk sesuai sunnah saat makan. Duduk makan itu yang sunnah dengan duduk. Berdiri juga boleh. Yang tidak boleh adalah dengan berjalan atau berlari. Itu karena ada hadis apa namanya menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan berdiri. Tapi wallahu taala alam bisawab, menurut keterangan sebagian orang, tapi saya belum ngecek langsung sih hadisnya, Nabi itu makannya duduknya ketika makan itu dengan menegakkan kaki kanannya. Kemudian kaki kirinya menjadi alas. Coba antum duduk maksudnya. Kaki kirinya jadi alas, kaki kirinya didudui. Kaki kirinya didudui. Kaki kiri antum yang ini kan? Nah, didudui. Nah, seperti itu. Harus iki lagi bingung. Seperti ini. Kaki kiri didudui, kaki kanan ditegakkan. Konon dengan posisi seperti itu hikmah. Tapi saya belum, saya terus terang ya, belum baca hadisnya secara langsung. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah untuk menelaahnya. Dan menurut keterangan, itu duduk seperti itu lebih cepat kenyang, sehingga kita tidak akan berlebihan di dalam apa? Di dalam makan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mensikapi orang yang sudah lama hijrah belajar ilmu syar'i tapi omongan kata-katanya menyakiti hati sesama muslim? Dinasihati kalau enggak mau, sudah, sibukkan diri kita. Sibukkan diri kita, jangan menyibukkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Nasihati seperlunya, kalau berubah alhamdulillah, enggak ya wis. Tinggalkan. Waktu kita sangat berharga. Kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita mengaku pecinta sunnah, ya ibadah-ibadah Nabi yang sunnah, sholat rawatib, ba'diyah qabliyah, zikir setelah sholat, ya, murah senyum kepada orang. Tapi saya hobinya itu merengut. Kalau memang sudah mengaku cinta sunnah, ya kita lawan kebiasaan kita itu, kita lawan. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, lama-lama kita akan bisa. Karena al-ilmu bita'allumi wal-hilmu bita'allumi. Memasang kalimat tauhid di kendaraan mobil, motor, jaket, topi, sedangkan mereka tidak sadar terkena kotoran. Nah ini kan sudah jelas. Jadi dihindari. Makanya enggak ada Syekh Husaimin, Syekh Bin Bas itu pakai jubah tauhid, kopiahnya tauhid, enggak ada. Nanti kalau reget gimana? Untuk kena najis, mobil antum ditempeli kalimat la ilallah lewat di jalan. Najis munsrat ke situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya, boleh enggak menempel doa-doa, ayat-ayat di mobil, di motor, di toko, di rumah agar kita mudah untuk membacanya, agar kita ingat seperti itu. Kata Syekh Saleh Fauzan, tidak boleh. Itu bahkan termasuk salah satu perkara bid'ah. Bisa enggak dulu para sahabat menempelkan tulisan ayat dan hadis di rumahnya? Bisa apa tidak? Atau di kendaraannya? Bisa tidak? Tapi tidak pernah dilakukan. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya itu baik, mereka yang pertama kali melakukannya. Karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Amalannya paling bagus, sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan fenomena pertanyaan ini bagus sekali. Fenomena ini menunjukkan apa? Beragama itu bukan hanya sekedar berbekal apa? Semangat toknya. Ya. Sampai-sampai saya pernah ngelihat videonya di YouTube, insya Allah ada. Yang katanya membela kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu dibakar, dia lalu membawa bendera tauhid, ya, ditalikan di punggungnya, berdemo gitu, ditalikan di punggungnya. Lalu karena panas, didatangi oleh polisi, diceramahi gitu, orang ini duduk. Dan pas lafadz Allah itu diduduki di pantatnya. Padahal dia sedang berdemo untuk membela kalimat tauhid yang dibakar, tapi dia justru menduduki kalimat tauhid itu. Itu kalau sengaja dan dia sudah ngerti itu kufur, itu menghinakan, ya, lafzul jalalah, menghinakan Al-Qur'an. Jadi beragama itu tidak cukup berbekal dengan semangat, emosi, enggak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah membekali diri dengan ilmu, menempa diri kita dengan ilmu syar'i, dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh dan bimbingan para imam ahli sunnati wal jamaah. Jadi dihindari itu yang seperti itu, ya. Karena ayat tadi, zikir tadi tidak memberi manfaat kecuali jika dibaca, kecuali jika diamalkan, bukan untuk tempel-tempelan. Seperti itu. Wallahu taala alam. Salat tahajud lebih baik di rumah atau di masjid? Di rumah. Salat sunnah itu semuanya yang sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah yafirru minhu syaitan. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Antum lihat hadis ini di dalam kitab Tauhid dan antum baca syarahnya, penjelasan. Banyak syarah kitab Tauhid itu. Ada I'anatul Mustafid, Syekh Saleh Fauzan. Ya. Ada Al-Qaulul Mufid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ada Al-Qaulul Jadid, macam-macam syarahnya itu. Ada apa lagi? Hah? Qurratul Uyun. Kemudian ada At-Ta'liq ala Kitab At-Tauhid, punyanya Syekh Ali bin Hasan. Banyak sekali syarah kitab Tauhid. Dan semuanya menjelaskan makna jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, itu adalah kita melakukan ibadah di rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh hukumnya melakukan ibadah di kuburan. Karena kuburan itu tidak menjadi tempat ibadah. Sehingga kalau rumah kita tidak dijadikan tempat ibadah, itu menjadi seperti kuburan. Karena kuburan tidak boleh ibadah di sana. Maka haram bagi kita beribadah di kuburan, tidak boleh. Sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, iktikaf di kuburan. Ada enggak iktikaf di kuburan? Hah? Ada apa tidak? Kalau antum bilang tidak ada, tak dudui. Tak terke misalnya. Sing penting kok tukoke bakso. Banyak sekali orang iktikaf di kuburan itu. Banyak sekali. Tempat saya juga banyak kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat iktikaf. Ya, zikir, baca Quran di sana. Tidur, bahkan ada yang menghafal Al-Quran di kuburan. Saya kalau ngapal di masjid susah masuk. Kalau ngapal di kuburan itu gampang, cepat untuk okeh. Itu adalah istidraj. Ini semakin sukses di dalam melanggar aturan Allah. Gitu ya. Jadi sholat tahajud lebih baik di rumah. Tapi boleh gak sholat tahajud di masjid? Ya boleh, sah saja. Bagaimana hukum makan dan minum di pemakaman? Tidak boleh kalau mengadakan acara khusus makan di pemakaman. acaranya adalah makan in makam. Apa kowe? Makan in makam. Itu sadranan milenial. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafat beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, jangan dijadikan kuburanku sebagai tempat hari raya untuk bersenang-senang, enggak boleh. Makan minum itu identik dengan apa? Senang-senang. Kecuali tujuannya bukan untuk senang-senang. Waktu gali kubur di situ kok tuku es teh ora etuk lho, ndek iki pengajian yang beramen jare sapa? Acara tukang gali kubur yang melet-melet. Brigas lah mencicil kabeh. Brigas itu pekerjaannya gali kubur, mandikan jenazah, ya, ketok-ketok uwit. Ya, kalau enggak boleh minum ya kita. Tapi makan minum di sini adalah menyengaja makan minum di kuburan tanpa ada apa? Tanpa ada apa namanya? Unsur ketidaksengajaan. Artinya dia sengaja gitu. Ya sengaja mendatangi kuburan dan makan minum di situ atau mengadakan acara makan di situ itu tidak boleh. Apakah benar buah pala itu haram karena memiliki zat yang memabukkan? Lalu bagaimana kita menghindari masakan yang mengandung polo? Sebab banyak masakan dari warung-warung di acara-acara hajatan menggunakan pala sebagai bumbunya. Pala itu bahasa pala yang di sini itu, apakah benar buah pala itu haram? Tidak benar. Buah pala itu halalan bihalalin thayyiban mubarakan fi. Ada yang dibikin manisan buah pala. Tetapi yang haram itu adalah biji buah pala. Ngerti enggak tuh? Kalau buah palanya itu halal, Pak. Tapi biji buah pala sing gede ini seberapa ya? Ya sak jempol gitu. Kalau antum tadi itu harusnya sebelum nulis ini SMS saya. Saya nanti mau bertanya biji buah pala aku tak gawak ke, biar ngerti gitu loh. Syekh Mas'ud Hasan Al-Salman sampai membawa biji buah pala ketika pengajian itu. Ya. Jadi yang haram itu adalah biji buah pala dan yang dijadikan bumbu itu adalah biji buah pala, bukan buahnya. Itu ya. Nah, itu biji buah pala itu bahasa Arabnya namanya jauzatutik. Jauzatutik. Kalau kambil jauzatul hindi. Kambil kelopo. Kalau ini bukan kelopo, ini polo. Ya, bukan polo ya, beda lagi. Jauzatutik itu namanya biji buah pala. Dan jauzatutik ini sudah tersebut di dalam kitab-kitab fikih klasik zaman dulu. Sejak zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, para fuqaha, para ahli ilmu fiqh semuanya sudah membahas tentang keharaman biji buah pala ini, jauzatutib. Jadi dia bukan masalah kontemporer. Sudah masalah sejak dari dulu. Kok saya baru tahu ya? Kok saya baru tahu? Kenapa sebabnya? Lah orang ngaji gitu. Makanya pentingnya seseorang menuntut ilmu itu seperti itu. Gitu. Kenapa biji buah pala itu haram? Karena dia mengandung zat kimia yang bernama, kalau saya tidak salah ingat, Syekh Mas'ud menyebutnya mirikistin. Nanti bisa dicek lagi, tanya sama mahasiswa jurusan kimia. Jangan kebalik ya, tanyanya ke teknik nuklir ya keliru. Jurusan kimia. Nah, mirikistin ini satu zat kimia yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia akan menimbulkan efek yuhalwith atau halusinasi, deleming itu loh. Jadi antum nek ngelotoki polo itu dalam jumlah banyak, ya berapa, kalau saya tidak salah itu 250 gram. 250 gram itu polo, biji polo berapa ya? 30 misalnya, kletuk kletuk kletuk kletuk kletuk kletuk. Itu suwe-suwe antum nyawang kipasannya dadi 5. Dadi deleming. Alias apa? Mendem. Mendem. Kalau dalam jumlah banyak. Tapi kalau sithik enggak mendem. Tetapi masalahnya Nabi mengatakan kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram baik sedikit ataupun banyak. Jadi makan pala itu mau antum ngletuki pirang-pirang atau ngrasake sithik itu hukumnya haram. Dan pala ini oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia tidak boleh diimpor masuk. Itu. Jadi di sana antum golek pala enak. Nah, enek itu barang selundupan. Kalau enek mbok sesuk sing umroh aku gawakno nek enek. Itu masalah. Dan belum selesai. Karena kalau tidak diselesaikan antum tersesat juga nanti. Kenapa belum selesai? Karena ya, di dalam fikih Islam itu ada istilah namanya proses istihlak, meleburnya satu zat menjadi zat yang lain sehingga tidak tersisa lagi pengaruh dari zat tersebut. Contohnya apa ini? Proses istihlak ini. Coka. Coka. Apa ya? Coka. Khomer. Anggur. Di coka, di khomer, di anggur, bingung saya. Anggur itu kalau diperes itu dia jadi apa namanya? Sirup anggur ya, enggak bahasa Arabnya ada kok itu. Peresan anggur. Itu diminum tidak memabukkan. Tapi kalau dibiarkan selama beberapa hari mendem itu nanti. Iya, antum minum peresan anggur yang sudah disimpan lama mendem. Tapi kalau disimpan lama berubah menjadi coka, menjadi halal lagi. Kecut rasanya. Itu namanya proses apa? Istihlak. Zatnya sama loh itu. Benar tidak? Bangkai itu najis. Halal apa haram? Bangkai. Bangkai ayam. Haram. Najis tidak? Bangkai ayam itu najis apa tidak? Bangkai ayam najis apa tidak? Najis pak. Bangkai itu najis. Barang pitik kok ora najis sih piye? Semua bangkai najis. Kecuali yang tidak. Tapi sing kecuali ini sidik. Gitu. Nah, benar ilmu fikih memang seperti itu. Mana pengecualiannya? Nabi mengatakan uhillat lana maitatani wa dammani. Maka saya agak kurang gimana gitu bahas fikih karena itu rono-rono. Dihalalkan bagi kita dua darah dan dua bangkai. Artinya selain ini haram, tapi ada yang halal. Ini pengecualian namanya. Makanya tadi saya mengatakan kecuali yang tidak. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu. Dua bangkai yang halal itu adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Itu bangkai yang tidak najis, suci, halal, antoyiban. Jadi antum tuku walang goreng ning Gunung Kidul itu halal itu, nek doyan. Ikan juga begitu, maksud antum belahi wak. Itu, sik iwake dibelah sik bismillah, ya enggak. Lele piye mbleh le? Tutuk sirahe ora mbleh kuwi jenenge. Jadi bangkai ikan halal. Wa ammad dammani adapun dua darah fal fatihalu wal alkabidu wattihal limpa dan hati liver hati sapi hati kambing itu kan darah itu limpanya juga halal seperti itu. Jadi ada proses istihlak juga demikian juga dengan pala ini demikian juga dengan pala itu haram. Jadi kalau dimakan haram, banyak sedikit haram. Tetapi, nah ini ada tapinya, kalau sudah tercampur dengan zat yang lain, sehingga dia mengurai, tidak tersisa lagi pengaruhnya, kecuali hanya sedikit aroma, itu tidak mengapa. Siapa yang bilang begitu? Syekh Mansur Hasan Ali Salman. Siapa yang bilang begitu? Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari di dalam fatwa beliau. Seperti itu. Seperti gini loh, antum beli jenever, apa topi miring atau cem-ceman kadal lah misal. Kemudian ada orang memproduksi sirup upamanya, sirup. Karena dia pabrik ya sirupnya itu wadahe sak masjid iki. Sirupnya, dia produksi sirup sak masjid ini. Paham? Sirup sak masjid kira-kira berapa liter ya? Kira-kira, kira-kira wae ora pas ora apa-apa. Ora dosa. Berapa liter kira-kira? Hah? Sak masjid ini berapa liter? 30.000 liter mamane. 30.000 liter. Terus ketetesan 5 tetes cem-ceman kadal. Atau ketetesan jenever 5 tetes. Tes. Karena tesnya rada akeh sithik. Jadi tes gitu. Itu kira-kira 30.000 sirup tadi halal apa haram? Haram. Haram apa halal? Haram. Halal, Pak. Bukan haram, halal. Itu. Kenapa? Karena jumlah barang yang halal itu hanya kecampuran barang yang haram sedikit dan barang yang haram yang sedikit ini sudah terurai, enggak ada lagi bekasnya kecuali hanya tersisa mungkin aroma atau sehingga itu halal, Pak. Halalan thayyiban mubarakan fi. Kalau antum mengatakan haram, antum naik adus neng kolam ki ngombe antum haram itu. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan 80% orang mandi di kolam nguyuh. Itu penelitian itu. Oh ya aku yo oh itu. Kalau antum mengatakan air kolam itu haram, berarti antum kalau selulup itu haram itu. Karena mesti ada yang masuk. Entah itu hidung, entah itu mulut. Benar tidak? Tetapi air satu kolam yang jumlahnya 30 ribu liter itu duyui wong siji. Itu ada rasanya enggak air kolam itu? Enggak ada. Saya kok pating klenyik ya? Enggak ada itu. Enggak ada. Bohong itu. Jadi memang air kencing itu haram, Pak. Ya. Air kencing itu haram. Tapi kalau antum masak sop sak jimbeng, terus antum ngemban bocah, bocah yang nguyuh tur nyiprat sithik gitu. Itu halal, Pak. Paham enggak ini? Tetapi yang haram itu ketika antum ngerasa okay, air kencing itu secara mandiri. Air kencing itu air kencing yang murni, pure. Tidak dicampur apapun, itu meskipun sak tetes haram. Demikian juga dengan apa? Biji pala, meskipun sithik haram. Tapi kalau sudah dicampur masakan, ya sudah mengurai dan tidak tersisa kecuali hanya aroma yang sembripit, aroma yang diketok diora, itu sudah halal. Gitu ya. Cuma masalahnya karena pala ini kan barang yang haram. Masalahnya adalah ketika kita membeli pala. Karena setiap yang haram itu haram dijual beli. Antum ora entuk dodol polo, ora entuk tuku polo. Ning nek ketemu halalan thayyiban. Mubarakan fih. Deplok sithik cemplungi kon jangan yen rada semegri. Apakah meremehkan dosa kecil adalah dosa besar? Iya, jika setelah meremehkannya dia melakukan dosa kecil terus menerus. Karena kaidah ahli sunnah mengatakan la kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dengan tobat, dosa besar itu jadi hilang. Dan tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan terus menerus. Kalau dia menyepelekan dosa kecil terus melakukannya terus menerus, maka itu berubah dari dosa kecil menjadi dosa besar. Ya, kata syair mengatakan begini, wala tahqiran nasghiratan innal jibala minal hasa. Dan janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena gunung yang besar itu awalnya adalah kerikil-kerikil kecil. Hukum merokok itu apa? Haram. Dalilnya apa? Banyak. Kalau dan kalau yang jual gimana dosa? Menjual barang haram kok. Dalilnya mana banyak? Dan pengurus pusat Muhammadiyah sudah menerbitkan fatwa haramnya rokok sudah lama. Yang terbaru diterbitkan lagi fatwa haramnya vape. Vape itu rokok elektrik gitu loh. Enggak, kok bisa kemedul itu, dia nyimpen asapnya di mana dia? Kok bisa kemedul gitu? Ada mbakunya enggak itu? Enggak ada. Terus asapnya dari mana itu? Cairan yang dipanasi. Kok ngerti, Mas? Tahu ngerasanya, Pak. Dan vape pun juga haram rokok apa hukumnya. Dan saya pernah ngobrol dengan Al-Ustaz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan, hafizahullah. Itu ada satu fenomena di kalangan masyarakat Arab namanya shisha, tahu enggak? Shisha. Atau antum di warung-warung nasi kebuli, warung-warung yang menjual produksi bernuansa padang pasir ya. Padang pasir itu bukan kadal gurun, bukan. Itu ada yang jual sisa. Sisa itu kayak apa, cerobong dari kaca gitu, terus dikasih toler selang gitu, terus ya kayak diudut gitu. Itu katanya adalah merupakan bahan-bahan herbal ya, sisa itu. Dan di zaman sekarang ada rokok herbal. Saya pernah ditanya, apa hukumnya mengkonsumsi rokok herbal dalam rangka untuk berhenti dari rokok tembakau? Karena kalau meninggalkan secara langsung itu sulit, tapi kita pakai dinggo selamur gitu. Untuk nyelamur itu pakai rokok herbal dulu. Itu hukumnya haram, sama-sama haram. Dan itu pernah ditanyakan juga kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ketika daurah di Malang. Kata beliau, tapi rokok herbal itu kan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Itu kan bermanfaat untuk kesehatan. Itu dibantah oleh Syekh, itu adalah klaim. Dan belum ada satupun ilmuwan yang membenarkan klaim tersebut. Yang kedua, secara akal, kalau buah-buahan dan sayur-mayuran dibakar itu bermanfaat, ya sudah, ngobong jambu, ngobong anu kayak disedot gitu. Nenggon pawuan gitu. Apa? Jambu mete apa sayur mayur diobong atau neng pasar Seragu itu kayak sayur-sayur itu. Diobong disedot. Bermanfaat? Modring lah kalau kita nyedot asap bakaran sayur, bakaran buah. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, itu nanti bisa dijadikan alasan orang-orang ahli fasik ya untuk menipu. Alasan keempat, itu menjadi tasabuhun bil fusak. Orang melakukannya itu menjadi menyerupai dengan perilaku orang-orang fasik, orang-orang jahat. Ustaz ya, bareng isi dawuroh. Syarah akidah ar-razyain. Kebul, kebul. Ustaz tak udut, ini rokok herbal mas. Jadi berdasarkan empat hal itu hukumnya haram. Mana dalilnya? Banyak. Dari ayat diantaranya, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kematian, kebinasaan. Dan merokok itu, bagi orang bisa baca ya, mas, pak, ada tulisannya, merokok itu membunuhmu, kurang cetok piye. Ya, wong mate ini kok halal itu, akal mana yang bisa membenarkan? Mate ini kok halal itu. Tapi kan pelan-pelan, ya wis kita tak pate ini. Pelan-pelan, kalau memang halal. Jadi membunuh itu haram, mak. Meskipun pelan-pelan, meskipun cepat, gitu ya. Kemudian hadis Nabi juga la dharara wala dirar, tidak boleh memadharati orang dan tidak boleh melakukan perbuatan yang memadharati. Merokok itu memadharati diri sendiri, memadharati orang. Kurang akeh piye banyak bayi-bayi yang mati karena bapaknya udut. Bayi umur 6 bulan mati, tapi bapaknya tuh ngerokok di luar rumah. Peluk ira iso telesep, Mas. Peluk itu meresap di badan baju kita. Kalau kita gendong anak kita menjadi perokok pasif dan sudah banyak yang mati. Makanya saya naik motor, ada bapak-bapak ngomong ngudut, ya Allah, ya. Orang mesake bocah. Ya. Dalam hati saya, petuk, petuk. Orang iman sama anaknya itu. Na'udzubillah min. Dan para pemilik pabrik rokok itu bos-bosnya itu, enggak ada yang merokok. Tidak ada yang merokok. Karena mereka orang iso moco. Apa hukumnya jika seseorang melakukan ibadah secara istiqomah tapi di suatu waktu dia lupa? Apakah jika dia melakukan ibadah itu lagi masih dihitung istiqomah? Iya, karena lupa ada udzur. Lupa itu tidak dihitung oleh Allah. Gimana itu hadisnya? Gimana sih saya agak lupa itu? Hatta yastayqidha itu loh. Anil na'imi hatta yastayqidha wa anil jununi hatta yafiq. Seperti itu. Tidak akan ditulis dosa seseorang itu dari tiga kelompok orang. Yang pertama dari orang yang lupa sampai dia ingat. Dari orang yang tidur sampai rufi al-qalamu an thalatim. Pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Anis sobiyi hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai dia dewasa. Yahtalim itu artinya mimpi basah. Jadi anak-anak itu dia kalau berbuat dosa ya tidak dihitung dosa. Tapi kalau dia sholat, sah gak sholatnya? Sah. Dan dihitung pahala. Itu maha maha kasih sayangnya Allah kepada manusia. Gitu. Wa anil na'imi hatta yastayqid. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil jununi hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia apa namanya? Sadar. Termasuk dalam ini orang lupa sampai dia ingat. Jadi orang lupa itu dia tidak terkena beban dosa. Bahkan orang memiliki kebiasaan amal soleh, pada satu hari dia lupa tidak melakukannya karena udzur, lupa itu satu udzur, maka dia akan tetap diberikan pahala yang sama. Kata Nabi, man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa punya niat untuk melakukan kebaikan lalu dia lakukan, katabahallahu indahu asra hasanatin, Allah tuliskan bagi dia 10 balasan kebaikan. Wa man hamma biha wa lam ya'malha, dan barang siapa punya niat kebaikan memang kebiasaannya dia melakukan itu, fa lam ya'malha, dan dia tidak melakukannya karena udzur, lupa, sakit atau yang lainnya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah Subhanahu wa taala tulis pahalanya 100% bagi dia. Wallahu taala alam bisawab. Saya punya teman yang jual beli alat elektronik. Teman saya bilang untuk menjualkan barang kepada saya. Istilahnya saya disuruh menjadi reseller. Misal teman saya bilang kepada saya barang yang dijual seharga 50 ribu. Terus jika mau dijual lebih dari itu silahkan. Kemudian saya menjual barang TSB kepada ORG lain seharga 60 ribu. Tapi orang lain itu tidak mengetahui harga dari teman saya. Bagaimana hukumnya? Ini diperselisihkan apa namanya para ulama ya. Sebagian membolehkan itu tidak mengapa asal sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang yang asli. Yang enggak boleh itu reseller tapi belum ada kesepakatan. Gitu. Antum ning maro ning toko tok potapoto jual ini padahal rentan duwe. Harga di toko harganya 100 ribu, antum jual 150 ribu. Begitu ada orang beli baru antum tuku terus dikirim ke njikuk bati. Orang nyetok barang ning omah. Ada enggak yang seperti itu? Oke. Itu tidak boleh. Tapi yang seperti ini ya, wallahu taala alam bisa yang saya ketahui itu boleh. Tidak mengapa. Atau ada kesepakatan dengan pemilik barang. Rezeki apa itu? Manusia itu sudah ditentukan. Bagaimana memahami rezeki bila dilapangkan dengan menikah, anak, silaturahim, istikharah. Ya itu perubahan itu Allah sudah mengetahuinya. Perubahan itu Allah sudah mengetahui. Seseorang itu akan menikah nanti rezekinya bertambah. Itu Allah sudah mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu, maka wajib bagi kita ikhtiar. Maka kita diberikan irodah. Bukti kalau kita diberikan irodah. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, satu kopi, satu racun. Antum suruh minum. Minum yang mana? Minum yang kopi. Itu menunjukkan antum punya irodah. Menikah juga begitu. Wah, nek uswayahe nikah ra yo nikah, ora bisa. Itu namanya berdalil dengan takdir di dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, meninggalkan, "Wah, salat to aku nek uswayahe takdire salat engko ra yo salat." Enggak bisa seperti itu. Itu menyimpang dari prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menikahlah agar rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, ada macam hal-hal, berbakti kepada orang tua itu menjadi sebab-sebab yang besar rezeki seseorang itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu salah satu di antaranya, rajin sedekah di waktu sempit maupun di waktu lapang. Beberapa waktu yang lalu saya Jumatan di masjid. Pak, ustaznya bilang begini. Para jamaah sekalian, nek rezekine awake dhewe seret iku malah dikencengi sedekah. Sebab napa kaya dene kran iki nek seret malah digrojoki, dikocori banyu. Kok berarti kocori terus ngrojok. Tapi nek pasti tiritir awake dhewe ya ora ngrojoki ya tiritir terus gitu. Kata Pak Khotib. Itu secara lafaz tidak ada dalilnya tapi secara makna insyaallah betul. Jadi namanya sedekah itu meluaskan rezeki seseorang. Mesti akan diganti dengan lebih banyak. Dan berbakti kepada orang tua, apalagi kalau sedekahnya itu kepada orang tua, wah luar biasa. Ya, itu membukakan pintu rezeki. Kemarin saya bacakan kan nasihat salah seorang ulama, man asha khadiman tahta qadami ummihi asha sayyidan liqaumihi. Barang siapa hidup membaktikan diri menjadi babu di bawah kaki ibunya, maka ia akan hidup sebagai orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakatnya. Sayyidan, menjadi seorang sayyid, tuan, jadi orang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Tatkala dia bisa berbakti kepada ibunya dengan maksimal, sampai disebutkan khadaman tahta qadami ummihi, menjadi babu, pembantu di bawah kaki ibunya. Ia akan menjadi orang besar di tengah-tengah masyarakatnya. Wa kullu baitin fihi anfasul walidain fahuwa baitu rahmatin wa hanan wa barakah. Dan setiap rumah yang di dalam rumah itu ada hembusan nafas kedua orang tua, maka itu adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang Allah, yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berapa boleh kita memotong jenggot? Karena kalau terlalu panjang takut dikira alim, padahal saya masih baru belajar. Ini syubhat syaitonia. Syubhat setan. Bisikan setan ini. Gitu. Wah, aku nek anggo bajuku ku ndak darai ustaz, padahal saya kan bukan ustaz. Jadi saya tak pakai anu aja rompi jin yang ada kliwir-kliwirnya. Biar saya dikira berandalan yang padahal aslinya kan saya soleh. Waduh. Subhat setan ya. Orang yang meninggalkan kebaikan karena takut kepada manusia, dia telah berbuat riya. Orang yang melakukan kebaikan mengharapkan pujian manusia, dia riya. Orang meninggalkan kebaikan karena takut, ya, bismillah, dia riya. Yang bagus bagaimana? ya tetap memanjangkan jenggotnya dan berusaha melawan perasaan riya. Gur diarani wong alim kok wedi. Diarani wong alim kok takut itu loh. Apa takutnya? Apa senang diarani gendro? Biarkan saja orang ngarani, karena di dalam Islam itu mau alim, mau tidak alim, mau belajar, mau tidak belajar, yang memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus, khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang Majusi. Jadi orang dulu itu, orang-orang Majusi itu jenggotnya dihabiskan, kumisnya tuh sampai ngetel gitu loh. Ya, sampai kalau minum ini ya kelomoh di sini. Ngombe sarimi itu sariminya nyangkut. Nenggon brengos. Ada di sini rumahnya brengosan. Mana ya, lupa teman. Kayaknya ada ini. Rumahnya brengosan ini. Kenapa tidak jenggotan saja? Desa itu namanya brengosan. Jadi jangan takut dibilang alim, biarkan saja. Mereka akan mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Kadang mereka bilang alim, wah Pak Ustadz teko iki, Pak Ustadz teko iki. Nah, mereka tujuannya untuk mengejek. Antum takut diejek? Jangan takut. La yakhafuna laumata lain. Tetapi saya harus sampaikan secara amanah ya, bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang hukum memotong jenggot. Yang pertama mengatakan haram sama sekali, yang kelompok kedua mengatakan boleh jika sudah melebihi satu genggaman. Maksudnya begini, ini jenggot digenggam begini ya, yang lebih ini baru dipotong. Gitu. Lebihnya ini loh. Bukan digenggam terus dipotong kene. Uang beng itu namanya. Dan itu berdasarkan amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bukan hanya satu. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hanya saja beliau keliru di dalam pendapatnya karena beliau mengatakan wajib. Jadi kalau sudah melebihi satu genggaman wajib dipotong. Itu. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh sama sekali. Nah, yang pendapat yang benar itu adalah hukumnya sunnah jika dipotong jika sudah melebihi satu genggaman. Jadi digenggam begini terus dipotong kelebihannya ini, kira-kira. Tapi kalau saya secara pribadi eman-eman, biarlah dia menjadi lambang kejantanan. Itu. Singa itu tanpa simbar itu hambar. Singa kok raning surainya ya. Oh simbar itu kene Pak ya. Surai. Itu diragukan kesingaannya. Dan itu salah satu hal penampilan yang diperintahkan oleh Nabi dalam rangka untuk mempertahankan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Seperti itu. Dulu ada pembahasan sifat karakter lelaki sejati itu harusnya menyentuh masalah ini. Ya. Kemudian tidak boleh dia kita berjalan itu meniru jalannya wanita, tidak boleh. Kana Umaru idza masya asra'a wa idza takallama asma'a wa idza dharaba auja'a. Umar itu kalau jalan cepat. Nabi itu kalau jalan seperti menuruni lembah, seperti menuruni gunung. Rekat gitu loh. Ya. Wa idza takallama asma'a, jika berbicara lantang. Jika memukul bikin kelengar. Itu. Jadi laki-laki itu tidak boleh meniru jalannya wanita. Kelemar, kelemer. Kaya macan luwe. Lembeane kaya macan luwe. Ya. Tangannya kaya gendewa pinentang ini. Busur yang direntangkannya begini. Itu kan sifat wanita. Jadi wanita ini tangannya bengkok itu ayu gitu loh. Terus apa namanya? Lambine gula satem melik. Apalagi itu? Meripatnya belalak-belalak bawang sebungkul. Tapi saya pernah itu mengoreksi jawaban waktu saya jadi guru di madrasah itu. Anak-anak madrasah itu loh. Ada soal bahasa Jawa. Untune meji timun kan gitu. Lembehane belarak sempal, tahu? Belarak yang sempal ketiup angin kan begini. Wanita kalau jalan itu seperti belarak sempal gitu. Nah, ada pertanyaan di ujian itu loh. Catur Wulan apa sih namanya? Anak-anak SD itu. Saya jadi guru bahasa Jawa. Ada satu anak menjawab di soal yang ini. Untune titik-titik ada pilihan A, B, C. Dia milih belarak sempal gitu. Saya batin untu kok belarak sempalin juru kok ngopo. Ini piye to gitu. Bagaimana menjelaskan konsep ketuhanan kepada orang-orang berpaham liberal. Antum enggak usah menjelaskan. Ngaji saja sudah yang benar di sini. Jangan berkawan dengan orang-orang liberal. Racun mereka itu. Kalau kita tauhidnya aja belum matang, konsep ketuhanan itulah tauhid itu. Sudah khatam kitab tauhid. Berapa syarah kitab tauhid yang sudah selesai kita pelajari? Ya. Jadi belajar dulu yang baik, membangun pondasi akidah yang kuat dan kokoh. Ya. Jangan terburu-buru berdebat, berkawan dengan orang-orang berpenyakit, punya pemikiran-pemikiran aneh. Enggak, saya tidak menganjurkan seperti itu. Karena ada teman saya yang mulai berpemahaman seperti itu, biarkan dia. Diajak ngaji naik gelem, ragelem tinggalkan. Tapi dia non-Islam. Nah, non-Islam digagas. Ini mas aku ini serius. Mas. Pertanyaan pertama. Pertanyaan saya tadi janji mau kasih pertanyaan tadi tentang apa ya? Lupa saya. Bukan. Apa tadi mas? Oh iya. Kenapa pemahaman antum enggak boleh jawab? Pemahaman manunggaling kawula Gusti itu lebih parah daripada akidah orang Nasoro. Siapa jawab? Iya. Mas Guntoro Al-Bayati. Silakan. Karena pemahaman manunggaling kawula Gusti itu menganggap Allah itu menyatu ke semua makhluk. Iya. Iya, betul. Orang Nasrani punya akidah Allah bersatu pada dua orang makhluk dan itu pun orang-orang mulia. Tapi manunggaling kaula Gusti Allah bersatu dengan seluruh makhluk, yang baik, yang jahat, yang soleh, bahkan hewan sekalipun. Nauzubillah min dzalik. Jadi pemahaman itu lebih sesat, lebih kufur daripada pemahaman Nasoro. Nauzubillah min dzalik. Fadhal. Tapi orang yang enggak belajar akidah dia akan tertipu. Masya Allah dia pakai jubah, pakai sorban. Itu kan tokoh. Tokoh apa? Wong akidahnya lebih kufur daripada akidah Nasrani seperti itu. Itu orang yang belajar yang benar seperti itu. Dia bisa mensikapi. Bukan hanya berdasarkan emosi, tapi berdasarkan apa? Ilmu. Pertanyaan kedua. Apa ya pertanyaan kedua? Saya itu terus terang kalau suruh bikin pertanyaan itu bingung. Sebutkan macam-macam idhofah. Mantap. Dua. Angkat tangan. Tidak ada yang nyantol. Ya, antum. Asanam. Yang satu idhofah apa? Idhofah apa? Apa makna idhofah milkin wa tashrif itu? Ya, menunjukkan kepemilikan dan pemuliaan. Yang kedua, idhofatu wasfin, menunjukkan sifat. Sifat bagi yang diidhofahi. Contohnya yang milkin baitullah, contohnya yang wasfin adalah kalamullah dan masih banyak contoh yang lain. Jazakallahu khairan. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini kita dapat rezeki ya. Berupa nasi dan lauknya itu dari bapak. Siapa tadi? Nama anaknya yang diakikoi namanya Hosniye. Ya, kita doakan semoga anak ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi pembela sunnah yang sejati dan mengajarkan, menebarkan sunnah ke berbagai penjuru dunia. Barakallahu lahu fil mauhubi, barakallahu fil mauhubi lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anugerah yang diberikan kepada ayahnya. Wallahu ta'ala alam bisa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.